سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله kepada-Nya syukur kehadirat Allah SWT dengan limpahan dan pertolongan yang kita dapat menyambung kembali kuliah kita anak kunci syurga dan insyaAllah pada malam ini kita sambung di muka surat berapa? 6 muka 6 kitab jawi muka 6 kita aneh dah baris ke berapa atas sekali qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'udubihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai' fi samawati wa la fil ardh. Artinya tidak ada Allah Ta'ala itu melemahkan akan dia oleh suatu di atas segala langit dan tiada di atas muka bumi. Kita sambung lagi pengajian Tauhid kita. Kitab Anak Kunci Syurga ni dia ada tiga penggal. Penggal pertama menceritakan tentang Tauhid, penggal kedua tentang Fiqh, dan yang ketiga tentang Tasawuf. Sekadar Fardu'ain. Jadi di antara tauhid ataupun aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala ni tidak lemah dengan sesiapa jua pun. Sebagaimana kita makhluk lemah kita, gagah gana pun kita lemah, kuat macam mana pun lemah. Tu kalau kita tengok di hospital, nak di rumah-rumah orang tua, dak rok dah Lenin. Dulu ngajar taekwondo. Lenin duduk rumah orang tua. Faham? Ha, dia gagah tidak selama-lama. Allah ni waktu dia kata maha. Maha ni sehabis-habis. Maha kaya, sehabis-habis kaya. Maha berkuasa, paling-paling berkuasa. Maha memberi rezeki, dia yang paling banyak beri. Bila dia kata yang gagah, tidak ada sesuatu boleh melemahkan dia. Rusia, oh, kuat dulu Rusia. Dia ni jeng habis dah Rusia. Ni gelaran mereka pula. Nak apa? Tu kita letak tu maknanya negara besar. Yang digeruni, faham tak? Malaysia tak suka sebut tak ada orang takut. Negara hebat. Kalau dulu kaum Ad, kaum Samud boleh tebuk bukit. Sekarang kalau pergi di Jordan boleh tengok bukit batu, dia pahak jadi istana. Kita buat ni seming. Nampak? Bubur dalam acuan. Bubur dalam mesin kisah seming tu. Ikut acuan. Jadi rumah. Dia tak batu bukit, dia pahak. Pahak jadi rumah. Jadi bangunan, jadi istana. Oh hebat. Nampak? Oh hebat-hebat tu. Top tank dalam dunia. Tak ada. Kerajaan Fir'aun nak banding dengan kerajaan Malaysia. Orang panggil, orang tengah dia panggil kelung tak tengok. Faham tak? Nak kalau nak banding. Hebat kerajaan Fir'aun. Dah kira lah piramid tu 5,000 tahun. Katanya pakar-pakar sejarah lah. Tak tahu betul ke tak? 5,000 tahun. Sekarang ada lagi. Dia punya arkitek dia buat. Naik kapal terbang, ukur daripada satelit, tidak ada seinci pun pak dahak tu, pak penyugu tu, lari. Pandai dia punya arkitek. 5,000 tahun boleh tengok ada bila ni? Boleh-boleh ada piramid tu lah. Jadi yang tengahnya setahun utuh habis. 350 juta. Ha lah. Ani nak cover mana hebat? Zaman Firaun lama dah, 5000 tahun dah. Bila arkitek dia hebat, menunjukkan kerajaan dia hebat. Betul tak? Dia orang tanya, saya dah apa yang Firaun 5000 tahun dah utuh, kalau Terengganu utuh. Kita kata arkitek, pekerja-pekerja, tender dan sebagainya di zaman Firaun, dia orang tak makan rasuah. Nah. Bila rasuah, jatuh. Nampak? Ha. Hebatnya kerajaan Firaun. Nah, tak ada dah tinggal asal, tinggal pisang. Kerajaan dia, raja dia apa semua, semua mati belaka. Tak ada benda yang hebat. Yang hebat Allah. Nah, orang kita hebat, hebatnya, hebat Amerika, hebat Rusia, hebat apa? Dia tak pun macam kita tu. Malam tidur, siang bangun. Gitu, sakit perut, berok. Sama saja dengan kita. Eh? Allah ni hayyun qayyumun, hidup yang tidak akan mati dulu, kini dan selamanya. Nah, itu baru hebat. Jadi kita mengaji pertama malam ni, tidak ada sesuatu dapat melemahkan Allah. Hak lain lemah. Kita lah, kita dengan kita seorang, dengan anak kita, menang kita lah, dan anak kita kecil. Betul tak? Orang gagah menang dengan ayah, memang menang dengan anak. Memang pasal anak kita kecil, dia kata dua, jurnal, sekolah tadika, memang menang ayah. Kalau anak kita besar pada kita, kita umur 70 dah, anak umur 40, dia tumbuk kita. Mana kalah dah kita tu. Kita dengan pemerintah, kuat pemerintah. Dia boleh buat apa saja kepada kita. Nah, macam-macam dia buat pasal apa? Pasal dia gagah daripada rakyat. Itulah pasal kita rakyat. Kita berjalan, bergerak, kita disembuh air. Nah, dia pasal apa? Pasal dia gagah. Dia kuat. Tetapi dia semuanya adalah lemah berlaku. Sampai masa ranak, seranak-ranaknya. Nah, jadi jangan kita berasa hebat melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'jizah. Tidak ada sesuatu yang boleh melemahkan akan Allah. Tersalawat ada orang dicabar Allah Ta'ala. Dia duduk tengah padang. Hei Tuhan, kalau berani mari yang lawan. Oh, panggil gila. Nampak? Ha. Dia kata, tak ada Tuhan tak panggil kau. Tuhan takut tu. Dia kata, damu Tuhanmu gagah sangat. Dia duduk tengah jalan. Ini berlaku tahun abad ketiga hijrah. Nah. Dia cabar ulama-ulama. Dia kata, demu mengajar Tuhan ni maha gagah, maha kuat. Nampak? Ha. Dan aku duduk tengah padang, aku panggil Tuhan. Dia pun panggil, hei Tuhan. Yang diseru oleh orang-orang. Buat mari sini, aku nak tengok mu. Kalau mu ada, mu lawan aku hari ni. Nah, senyap. Tak kata aku, senyap. Dia seorang tepik tengah panah. Nah, lepas tu dia kata, Tuhan takut dengan dia. Kalau Tuhan berani, Tuhan tu bodoh. Dia ingat Tuhan bodoh nak layan dia. Faham tak? Ha. Dia yang gila, yang bodoh, duduk sorang-sorang tengah padang gitu. Sampai masa, dia lemah. Allah ni tidak ada didului oleh lemah. Kita lemah dulu. Kemudian gagah. Kaki lemah balik. Dulu kita masih duduk dalam perut mak kita. Tak lok cetong. Nak? Sampai 6 bulan baru bercudik sikit. Keluar otak, keluar mata, belah telinga. Pengumuman. Pengumuman. Kereta WNJ2310 Wira, WPQ7832 Kelisa, WKW9976 Honda Jazz. Benda ni hilang ke? Sekali lagi, WNJ2310 Wira, WPQ7832 Kelisa, WKW9976 Honda Jazz. Ada sikit je pasal menghalang orang lain. Ada sikit, masuk balik. Jangan balik. Kerana apa? Kerana Allah tidak ada baginya perkataan lemah. Kita hebat lagu mana pun mah. Tu ketua polis negara masa baru beranak kagak. Tak ada kagak. Perok. Nah, mak dia pun tengok. Lepas perok kecil pula. Ketua polis negeri. Nah, ketua saya tak tahu je nanya dah kau tahu. Lepas tu besar, Tuhan wik kekuatan, wik kuasa sikit. Dah jadi, nak pecah, dah buat pulak. Nah, oh dulu jangan main ni, tiga paku ni tadi. Tiga paku, tokak ada ni, masa jadi pulih. Nah, bila pecah, dia manis sedih, dia pakai kain pelekat. Kain mereka. Dah buat cetau. Mama, Tuhan tarik kekuatan ni, tu tak? Tak ada agak, hak tu kita kena ingat. Bukan kita nak hina kan tak? Jadi kalau kita tak ingat, kita rasa kita gagah semua. Bodoh. Macam orang mabuk. Nah. Tanjak masa kita Allah lahirkan dalam keadaan lemah. Itu yang beri kekuatan sedikit. Akhirnya menjadi lemah. Nah. Lepas kita duduk, nak jalan pun duduk lidah. Masuk umur 80. Nah. Duduk atas wheelchair. Duduk atas tikar. Tunggu cucu mari bawa uang anggur. Nak tunggu cucu mari beli rojak, beli tom yang nak kalau cucu tak mari ni tu biar air mata 85 tahun gagah tak ada gagah. Oh masih dia umur 25 itu nak silap gayung kau lambat selih dia nak katok je orang tak ada kekuatan asal lemah gagah sekejap lemah balik habis penghujung mati. Nak, gagah tu gagah mah. 25 memang gagah ha. Nak main bola score gol saja. Masuk umur 32, jurulatih kata main mimpi yang mula. Ha, dari duduk depan dah dapat cetak. Masuk 35, dia goalkeeper. Jadi goalkeeper. Nak, apa dah gagah dah. Tu baru 35. Dah kalah 80, macam berok, negak tu atas tiko. Nak, saya cakap kalau dah 80, dah gagah cetak. Nah. Seorang yang 80 gagah lagi. Kalau keluar sak khabar kemarin, suruh laksana hudud. Dan bahawa tidak ada malaikat barang yang menghendaki Allah Ta'ala akan adanya nyebarang. Kerana firman-Nya fa'alul lima yurid. Artinya bermula Allah Ta'ala itu sangat memperbuat ia Allah akan barang yang menghendaki ia Allah akan dia akan barang. Akidah kita seterusnya, Allah ini ada iradah. Kalau dalam kitab sifat 20, Tauhid Sangat Khalah, dia mengaji satu sifat, dia panggil sifat iradah. Dalam Tauhid Salah, kita duduk mengaji ini, dia panggil Allah berkehendak. Sama saja. Munak mengaji Tauhid Salah, munak mengaji bahin Tauhid Khalah, mengajilah. Hak mana mudah, hak tu pun mengaji. Mengaji dua-dua, lagi baik. Bukan nak ke mengaji, bukan nak kepada khodah atau salah, nak faham. Bila faham, kita bertauhid. Bila hidup bertauhid, maka tidak syirik kita. Bila kita tidak syirik, selamat dunia dan akhirat. Faham? Allah bersifat dengan iradah. Benda iradah ni, kehendak. Kan kita nak buat benda ni, kita ada iradah, ada kehendak. Nak, malam ni aku nak pergi masjid hari tuan. Nah, bukan nak pergi baru ada. Pagi semalam ada dah. Minggu lepas ada dah. Dia panggil iradah. Nah, ada kehendak. Maka Allah juga iradah. Iradah Allah sangat sempurna. Ni yang berlaku pada hari ini, kemarin dan esok semua atas masyiatillah, atas kehendak Allah. Atas pelan Allah. Nampak? Ha. Dan kita ada pelan juga. Mesti kita ada pelan nak buat sesuatu. Yang tak ada pelan ni orang tidur. Orang terkejut. Dia jalan-jalan, dia pegang benda panah, dia terkejut. Dia tendang tujuh. Dia tendang tu ada pelang. Tak ada lah, dia panggil terkejut. Leh? Sebab tu, kita tengok indahnya bumi, indahnya langit. Nah, Allah jadi sebab pelang Allah begitu cantik. Nah, kalau nak buat rumah, dia tukang, dia ada pelang. Mesti ada. Sama ada pelang tu dibuat atas kertas, atau pelang tu ada dalam dada dia. Itu iradah. Tapi itu iradah makhluk. Dia tahu dah, dia nak buat ni, dia lokis dah gambar. Bangunan ni berapa tekak. Tangga tengah, tangga tepi, tangga luar. Nak buat rumah kita juga. Tikap berapa, pintu berapa. Bilik air belakang ke, gelarang tamu, ibu jambang. Lalu ke bilik air dulu ke, baru masuk bilik tidur. Atau masuk bilik ruang tamu dulu, baru jumpa dapur. Itu atas pelang. Bila ada pelang, dia pun buat. Tapi pelang Allah Ta'ala tidak berubah. Faham? Cantik sebagaimana pelang. Apa yang berlaku? Kita pelang comel. Nampak? Tapi bila tengok rumah, tak berapa comel. Dalil, kita tengok papan-papan tanda perumahan. Nak? Ha, 235,000 harga. Rumah teres, 2 tekak. Lawa dengan landscape. Oh, dia lukis kat tu. Faham? Ada gambar pokok, depan ada budak-budak duduk main, belakang langit biru. Nak? Hmm. Bila siap rumah, mana lawa? Gambar yang dilukis dengan yang siap. Saya jawab. Lawa yang lukis ni lah. Faham tak? Bila siap, tak lawa ni biasa je rumah. Tengok dalam gambar masa rumah-rumah lah apa ni. Ikhlas dulu ada pokok Christmas depan. Nak? Pak ni ada orang jual ayam panggang pulak depan warna pulak. Nah. Nah, maka segala-gala hak kita naqis kurang. Segala-gala hak Allah kamal sempurna sangat. Jadi bila kita belajar Allah bersifat dengan iradah, Allah melakukan dengan kehendaknya, maka kita tenang apabila dapat kejayaan ataupun kekalahan ataupun ujian daripada Allah, termasuk bala bencana. Sebab apa? Pelang Allah. Kita merancang satu-satu benda. Bila kita rancang, nak, dia akan jadi dengan izin Allah. Apabila Allah juga merancang begitu. Tapi kalau Allah tidak rancang, kita merancang, dia tidak akan jadi. Akadlah seluruh dunia tidak akan berlaku. Konsep ni. Demi apa yang berlaku, semua kehendak Allah. Nah, sama ada baik ataupun buruk. Tak ada lawan. Kita berkehendak, Allah berkehendak. Tapi kehendak Allah mengatasi kehendak kita. Orang puan ni nak anak. Haa, dia ada asbab-asbab dia. Kalau dia seorang anak dara, boleh anak. Ada anak? Tak ada. Kalau ada anak kucing. Haa. Dari anak anak berkah win. Lelaki tu kok hujan. Mana pun nengu ngak mak. Gadak anak kita. Dah apa bini mu mandu. Dok nikah lagi. Bengong. Dah musuh kan nak keluar anak ke celah mana. Nah. Mana kena ikhtiar. Kena usaha. Iaitu dengan berkahwin. Bila berkahwin, dipanggil usaha untuk mendapatkan zuriat. Wajib tak dapat anak. Ha? Dok wajib dapat anak. Faham? Dan kalau dapat, Allah telah berkehendak. Kalau tak dapat, Allah juga berkehendak. Dia tak dapat anak. Nah, sebab tu orang kafir setengah daripada ni, orang putih yang ni, Jepun ke apa, dia pegang dengan usaha dia. Nah, bila usaha, garanti dapat. Ini kafir. Sesat keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Datu Nabi kata man jadda wajada. Fatu adi. Pada adabnya barang siapa yang bersungguh-sungguh nak ha, kemungkinan besar berjaya. Itu tafsir hadis. Bukan siapa yang bersungguh garanti berjaya dok. Tidak ada yang garanti. Allah saja yang menggaranti. Faham tak? Ha. Nikah tak boleh anak. Tak nikah tak boleh anak. Nak dak ni kalau laki tak ada, anak ada. Nah, ha dia panggil anak dak sah taraf. Nah, ayah tak ada, dak dak nikah. Nikah dak dia anak dak Tuhan kandak, jumpa dengan hospital lah, pergi cek dengan doktor pakar, hok semayang ajak, semayang ajak. Nah, jumpa tok bidang, tok bidang. Habis ketia lah, lama mana kahwin? 20 tahun dah, dak dapat juga anak. Nah. Minah rempik, nganok. Laki tak ada. Molek-molek ada. Nah. Ha, ni masalah. Bila kita usaha satu-satu benda, tidak berjaya, maka kita ingat, ni masih adillah. Kehendak Allah. Nah, kita kehendak dah, tapi Tuhan tak kehendak, tidak akan ada. Masya Allah, kanda wa malam insya'alam yakum. Apa yang Tuhan kehendak, dia pasti akan berlaku. Apa yang kita, Tuhan tak tidak kehendak, dia tidak akan berlaku. Nah, bila begitu kita akan beriman, sentiasa tenang. Kita usaha dah untuk mendapatkan kejayaan. Nah, belajar rupa pun tak berjaya juga. Puas hati. Kerana apa? Aku telah berusaha, Allah masih belum beri kejayaan. Maka ada dah akidah kita. Ada pertamatan kita walaupun gagal. Tapi ada link dengan Allah SWT. Orang ni duduk dalam akidah, dalam iman. Walaupun dia gagal, tapi dia tidak syirik. Tapi ada orang yang berjaya, dia syirik kepada Allah. Dulu dia susah, ini dia senang dah. Nak, dia buat projek sikit-sikit, belajar dengan kawan dia, ini ambil lesen sendiri, tenda sendiri dah. Ada orang nak bersih kawasan pun dia ambil, nak bersih jalan, beki jalan pun dia ambil, nak buat rumah semidi pun dia ambil. Oh, banyak berjaya dah. Dulu pakai potong sagal, ini masjid dah laku pula. Nah, dulu pakai duduk rumah teres satu tekad, ini dua tekad dah. Nampak? Apa benda ni? Corner lock. RM380,000. Akhirnya dia berasa, dia bersungguh-sungguh, hebatnya dia, dia yang menentukan kejayaan dia. Dia lupa Allah, orang ni syirik. Dalam syirik, mana-mana ada di motor. Ramai orang syirik dengan sebab usaha dia sendiri. Nah, dia rasa dia usaha kuat, dia usaha lebih. Walaupun dia tak minta tolong orang, dia berjaya, dia senang, lupa Allah. Dia telah syirik kepada Allah. Syirik khafi yang tersembunyi. Ni kena jaga-jaga. Sebab tu mu nak kerja-kerja lah. Nak kerja apa? Nak bawa kapal terbang, nak bawa bah mini, nak bawa apa lagi? Taxi, kereta sewa, private sapu. Nak kerja apa lagi? Kontraktor, kelas mana? Kelas G, kelas A, kelas B, W, boleh lagi. Nak jadi menteri, jadi menteri, imbalan perdana menteri, boleh, tak ada masalah. Ketua Polis Negara, Inspektor, Prefect, Constable, JPJ, JPO, JKK, boleh belajar. Tak ada masalah, ingat. Belajar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Supaya kita berakidah. Faham? Walaupun mengkopera masuk 1 juta satu bulan, tapi akidah muslimah. Faham? Itu kita nak. Mau doktor ke, mau apa ke, main golf ke, badminton ke, main apa ni. Nah, kau pandai ke? Ahli sokan ke? Penyanyi ke? Pelakon filem ke? Tapi akidah basic kena ada. Tak ada. Balik awal. Kita nak gagah dia bila akidah kita rosak. Bila ditanya dalam kubur, wama i'tiqaduka? Apa i'tiqad kamu? Hei, Datuk Seri. Tengok. Datuk Seri kata, you don't know I. Bukan akhir kata, no, I know. Apa itu dia? Kenapa? Tak ada VIP masuk dalam kubur. Nah, atas dunia bolehlah. Lapu hijau, kita kena beriti. Lapu merah, mu VIP, mu lalu. Aku bayar rotek, boleh lalu. Mu dah bayar rotek, mu boleh lalu. Itu dunia. Faham tak? Dalam kubur ada VIP. Tak ada. Nah, sama rata belakang. Buku dengan kain kapang. Nampak? Tanang dalam tanah. Bila tanya wama istiqah juga terbelalak mata tak dapat jawab. Jadi jawab doktor pakar ni. Jadi jawab nak jawab tuan ni mengaji doktor sampai habis pulau New Zealand, Australia, Iceland, nampak South Africa mengaji doktor. Orang mengajar akidah masjid dalam perumahan dia sendiri tak ada masa dia nak pergi bodoh daripada guru. Buat arkitek dan arkitek buat projek. Projek besar. 3 bilion, 8 bilion punya projek. Dah main. Ni pasang-pasang pagar. Tenda, table JKK. Dah main tu. Hebat. 8 bilion punya projek dah utuh. Utuh 3 bilion. Faham tak? Tapi tidak belajar akidah. Dah hadir kuliah-kuliah agama. Jadi jahil. Jahil fiqh. Jahil tasawuf. Jahil akidah. Tak boleh jawab soalan dalam tubuh. Nampak? Siapa boleh tolong? Tak boleh tolong. Dah harta. Yaumala yang fa'um malum wala banun. Pada hari itu harta tak boleh menolong. Faham? Wala banun. Anak-anak tak boleh tolong. Anak dia kelah ngaji kat Glasgow. Waktu tak sulung. Orang nombor 2. No. Ngaji dekat apa benda ni? Manchester. Nombor 3. South Carolina. Nombor 4. South Mexico. Nombor 5. Nombor 5 kurang sedap sikit. Duduk J si parengah. Hebat lagu mana? Yau mala yang fa'umadu wala banun. Anak-anak tak boleh memberi pertolongan. Walaupun ayah, datuk seri, sang seri, raja ke apa ke, tak boleh tolong. Nampak? Nafsi-nafsi. Masa ni lah Allah beri kita ada masa hadir kuliah-kuliah akidah. Hadir kuliah-kuliah tauhid. Itu saja. Nampak? Ha. Tapi rupa-rupa alhamdulillah. Ya? Dekat ni kuliah yang paling lama sekitar lembah kelam. Kuliah Pak Kolompo ni lah. Nampak? Tak susah-susah. Sebab orang dulu-dulu dia tinggal negeri dia untuk belajar ilmu agama. Nah, kita kalau duduk di Kajang dekat. Dekat lah. Nampak? Hari tu seorang budak. Kita buat kuliah dekat Ampang. Bukit Indah. Nah, Ampang. Bukit Indah lah. No, dia kata jauh lah Ustaz. Tak boleh pergi jauh. Jauh tu duduk kat mana? Dia duduk dekat benda ni. Allah atas balik pandai Indah ni nak pergi ke cerah. Lupa dah. Nak pergi ke cerah ni. Lebih kurang atas pada ni macam paka ni. Jauh di situ. Daripada pandai Indah nak pergi ke Ampang jauh dia tu. Orang jauh tak. Nah, dah digi dah jauh. Kita ingat dia duduk di Nung apa benda Batu Pahak. Duduk depan dia. Kita mari dia kan 450 kilo. 3 speed track. Tak ada apa-apa kan. Dah tembak amoi. Stop. Tak ada kerja lain apa ni. Kereta Wira WNM 769, minta alih dengan segera. WNM 769. Maka apa yang berlaku dengan kehendak Allah? Bila kita berjaya, bukan tanda kita. Allah telah merancang daripada azali. Alhamdulillah, sujud syukur. Nampak? Sujud syukur ni tak orang yang berjaya. Nah, kita ada sujud syukur. Jauh. Nah. Sujud sahwi dia. Sujud sahwi dah ingat gunung. Nah. Rasulullah bila datang satu nikmat yang besar, dia sujud syukur. Dan kita banyak nikmat besar. Tak ada kerja boleh kerja, sujud syukur. Kita boleh kerja itu sujud syukur lah. Dah. Cak ayam kita. Nampak? Benda-benda besar lah. Dapat bini, dapat anak, sujud syukur. 8 orang anak, 8 kali sujud syukur. 3 orang anak, 3 kali sujud syukur. Nak tengok orang ada bini, kita seorang duduk kucai, pun seorang nak nasi, seorang susahnya nak basuh baju, kalau ada bini sedap. Berak boleh bini. Setayang dia dah sujud syukur. Kenapa? Orang ni tidak mengenang budi Allah SWT. Tak reti bahasa. Bahasa keras-keras kurang ajar. Dia kata mak repik kurang ajar, bising-bising malam-malam. Mu kurang ajar je tak? 3 orang anak Allah beri pada mu, 3 kali mu dah sujud syukur. Betul tak? Tak. Dan sabda Nabi dan berkata sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah kana wa malam ya sya'lam yakun. Artinya barang yang berkehendak Allah Taala akan adanya, nescaya ada ia barang. Dan barang yang tiada berkehendak ya Allah akan adanya barang, nescaya tidak ada ia. Apa yang berlaku ini semua Allah akan kehendak. Cuma Allah tidak menyuruh benda yang tidak baik. Tapi Allah berkehendak ada benda yang tidak baik. Kehidupan kita ini sebenarnya pernah dengan pengajaran tazkirah dikeliling kita. Tazkirah ni tak mesti ni. Ngadap duduk atas meja bawa kita. Dikeliling kita tazkirah. Tu kematian tau. Tazkirah ni. Nampak? Kafa bil mauti wa izah. Cukup bagimu kematian itu menjadi pengajaran. Mati itu satu tazkirah. Satu peringatan. Nah, macam kita tengok di tepi jalan, kita naik masuk highway nak balik ke Kuantan. Dia ada tak tanda-tanda tepi jalan? Nah, 110. Nampak? 90. Nah. Gunakan gear rendah. Nah, itu makna peringatan lah tu. Tazkirah tu. Faham? Supaya kita tidak terbabat. Nampak? Maka dalam kehidupan kita penuh dengan tazkirah. Tazkirah supaya kita tidak terbabat dalam kehidupan. Sebagainya tak terbabat atas kenderaan. Kerana ramai orang terbabat. Kerana tidak ada tazkirah dalam hidup dia. Nah, ha, sebab tu mu menteri ke, mu raja ke, wajib kena belajar agama. Sama ada mu mari dengar di masjid atau ustaz di baca di istana, di benteng, di banglo mu, tak ada masalah. Tapi wajib kena faham agama, faham akidah, faham tauhid. Tak ada tauhid, balik awal. Wa ma i'tiqaduka, balik awal itu. Pakaian ni selekem ni pihak, pakai jubah, pakai piah, ada janggut, boleh buat tu. Akidah paling penting. Ha. Ha, kalau pakai jubah ni, kita pergi di Beirut. Beirut, Lubnan. Beirut ni tepi laut. Nampak? Arab Saudi, dia di Arab Saudi, dia di Mina kot. Nah, pakai jubah putih, kain selepas warna merah. Ada orang kaya-kaya. Dia naik kapal terbang, pergi di Beirut. Ada dengan GRO Mina kot. Tengok dalam majalah live baru. Bang, minum arak di Beirut. Dia kata pemuda-pemuda Saudi yang tidak boleh minum arak di Saudi, minum arak di Beirut. Bar, lounge dan sebagainya. Pakai jumpa. Ni, kain sebar atas kepala, kain merah. Nak? Dia kata, tak ni luar arak. Nak? Akidah, takwa, imam, tauhid. Itu penting. Walaupun pakai baju hacker, tapi seluruh pakai seluruh libah 501. Bakar tapi sudu. Nah, tapi akidah memantap. Nah, tengok Allah. Dia nampak tu. Air setan. Orang ni selamat dunia akhirat. Nah. Nah. Kita penting orang tengok je. Warok depan orang. Depan makna tu. Ha, belakang. Gitu setongku. Tengok. Ada satu kuliah tu. Cerita dah pasal. Ada seorang ramai gini ya, dalam 1000 orang ada. Ada seorang laki-laki ni dia pakai serban. Dia pakai jubah. Kain serban botas paling baru. Umur dalam 50. Kita buat jok buat itu dia tak suka. Orang lain suka. Dia serius. Bagus ha. Orang lain suka dia. Bila dapat kat hukum-hukum yang buat. Satu jam setengah. Dia tak suka. Eh, orang ni bagus ni. Dia warak. Ha, dia jaga sikap dia. Senyap. Bila sampai kat kita buat kelakar, orang lain, suka dia senyap. Allah sekali ada soalan azab kubur. Ha, ha. Binatang dia ada dalam kubur. Itu sesi orang. Kita pun bilang lah, ada ular. Ha, ada kucing. Ne. Ha, sebut dalam Quran, dalam hadis. Nah, patut dia sekor lagi binatang tu. Yang kaki dia ada mengepik, ekor dia panjang. Ha, tahu tak? Dia tanya penonton, pendengar. Tak boleh jawab pula tu. Ha, binatang ni, dia ada satu kumpulan muzik. Dia nyanyi lagu Still Loving You. Oh, serbang ni jawab, Scorpion. Daripada awal dia jaga sikap ni. Last kali pecah pur juga. Maknanya warak ni kita jangan buat. Jangan lakum. Dia darah daging kita faham tak? Ha, dia pecah tu. Kuat pula tu. Skopil. Maknanya dia layan juga. Still loving you. Ingat aku seorang ni. Ha, ni masalah. Ha. Jadi berlaku dengan kehendak Allah. Walau bagaimanapun kita jangan serah. Kita kena usaha juga. Kalau kita serah tanpa berusaha, maka susah kita jadi puak-puak jabariah. Dia kata dah Allah Ta'ala tetap berlaku dah. Kehendak Allah Ta'ala berlaku dah. Kita tak buat apa kalau Tuhan tak kehendak tak akan berlaku. Dah baik kita buat orang siap. Sebab kalau kita berinah, minum arak, telang pil kuda, berjoget bagi petang siang malam pun, kalau Tuhan kehendak dah masuk surga, masuk surga ada. Oh, betul juga. Jadi, kalau kita semayang, kita zakat, kita puasa, kita semekah, kita berjuang, kita berjihad, kita belajar, kita mengaji. Kalau Tuhan tetap dalam neraka, Tuhan akan hendak azali ke neraka. Masuk neraka tu. Ha, ni mainan metang lagi. Nah, kan Allah tetap neraka dah. Jadi, kalau Allah tetap dah kita syurga atau neraka, kita tak tahu. Jadi, kalau kita buat benda maksiat, faham tak? Kalau tetap dah neraka, buah hati. Dia kata. Buah hati, ya? Kalau kita buat benda maksiat siang malam, Allah tetap dah syurga. Puas hati juga. Sebab apa? Boleh buat maksiat, masuk syurga. Nah, ha, dia main akal gitu. Eh, ha, ini orang yang telah sesat.

Dah. Nak pergi makan. Ada seorang je. Tok hak hak uzur kita tak nak nak layang dah. Nak. Dah kalau sebuah mah ada nak tu orang tu. Siapa kena Nabi Adam tak hati belaka? Nak layang lagu mana? Nak. Tak dah nak layang lah kita. Batu je. Siapa pekat? Mati. Mati. Mati. Tapi Allah ni dia Rabbil Alami. Dia bijak takbir alam. Negara ni mati banyak ni. Negara ni mati sikit. Mati ni dia ikut kelahiran. Faham? Negeri yang banyak beranak, banyak mati. Dan ni negeri yang paling banyak mati, negeri China, India, Bangladesh. Nampak? India banyak beranak, banyak mati. Lepas tu dia kata ribu, 4,000 orang mati. Banjir, 10,000. China sekali ribu, gempa bumi kita ni, 15,000. Apa? Sebab beranak banyak. Negeri yang sikit orang mati sebab sikit lahir. Contoh Iceland. Ha. Iceland 4 hari seorang tak beranak lagi. Dalam 4 hari, 5 hari sekali, 6 hari sekali ada kematian. Ada balance tak? Kalau 5 hari sekali mati beranak, mati sehari 10 orang, lah tak ada orang. Faham tak? Maka Allah bijak dia buat. Negeri yang banyak beranak, 3 negeri. Negeri India, negeri Bangladesh, negeri apa benda ni, China. Banyak beranak. Dan dia banyak kematian. Neh, sekali main bunga api, 600 orang mati. Nampak tak? Neh, pasal balance dengan beranak. Itu pokokan. Dia buat mati. Maka Allah saja yang tidak mati, hak lain mati lagi. Kuluman alih hafan. Semua pada alam ini akan binasa. Jam mati. Weh, mana jam tak pakai lama? Weh, mati dah. Tak pakai, rosak dah. Mati cara dia. Kereta mati. Dulu comel dulu. Tak sen. Dia ni ada. Dalam roh. Naik belukor. Tumik kau secara. Pokok. Nah, nah. Hacur lebur habis dah. Rumah. Runtuh. Nah. Alam ini juga akan binasa. Waya bekau waya rabbika zul jalal wal ikram. Yang tidak binasa, tidak rosak. Zat Tuhan kamu yang kemuliaan dan kebesaran. Guana Tuhan tak mati? Sebab Allah bukan hidup macam kita. Kita hidup ada roh. Tak ada roh, matilah kita. Tengok tu orang-orang sakit tu. Dia masih bertahan. Apa? Roh masih ada. Sampai masa datang wakil Allah, cabut roh, Allah matikan dia. Tak ada roh. Ha? Kita ada dua roh. Satu rohul yaqadah. Satu rohul hayah. Rohul yaqadah ni dia keluar berjalan-jalan ketika tidur. Kadang-kadang dia keluar duduk tepi katil. Maka waktu tidak nampak apa mimpi. Nah, tidur, bila kita lena, roh tu keluar duduk tepi. Dia panggil rohul yaqadah. Itu waktu mimpi kita boleh pergi dalam masa sekejap. Faham tak? Duduk nyanda dalam api gitu. Dadang semini. Oh, siap main sambil lah. Duh, kita jumpa dia dulu. Faham tak? Sebab apa? Roh yaqadah. Roh dia tu keluar. Boleh pergi dalam masa yang terdekat. Boleh pergi Singapura. Orang tak pernah menjijak kaki di Masjidil Haram. Dia mimpi pergi Masjidil Haram. Kita tanya dia. Dia cerita sama. Rupanya roh dia telah pergi. Faham? Tapi waktu tak apalah roh yaqadah. Dia berlaku mimpi. Satu lagi roh yang kita sayang, rohul hayat. Roh ni kalau keluar, dia panggil meninggal dunia. Ha, orang putih panggil passed away. Nampak, ne? Ha, orang sini panggil dia meninggal. Meninggal dunia. Orang yang dia panggil mabuk rahau. Nampak tak? Ne? Ha. Benda utama ni apa? Tidak ada lagi kehidupan. Ada mula hayat liman. Kerana hayat, tidak ada lagi kehidupan. Nampak? Bagi mereka yang sebelum itu merosai kehidupan. Maka kita ada modal sekarang yang paling besar. Iaitulah roh di kandung badan. Kita hidup sekarang. Nampak? Sekarang kita hidup. Allah, modal besar. Nu, datuk-datuk raja-raja orang mati dah. Mana lebihnya kita? Oh, lebih kita. Kita nak sebut subhanallah boleh tak? Subhanallah. Sebut. Orang mati boleh sebut? Tak boleh sebut dah. Walaupun dia kaya, tapi dia mati dah. Rugi. Kita masih hidup lagi. Nak berzikir boleh, nak selawat boleh, nak tazkirah boleh, nak pergi kuliah boleh, tauhid boleh, fiqh boleh, fardhu ain boleh. Nak? Oh, senang. Hebat kita. Masih lagi ada kekuatan yang Tuhan izin. Batu pergunakanlah sebelum Allah ambil nyawa kita. Dah. Hayataka qabla mautik. Rebutlah masa hidup kamu sebelum datang masa mati. Kita belajar sifat Allah, lawan sifat Allah, sifat kita. Apa sifat Allah? Hidup. Benda sifat kita, mati. Maka kita ingat, sekarang kita hidup, pasti akan menunggati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang hidup, pasti akan bertemu dengan mati. Nak? Dan mati bagi awal, orang cowboy lah. Nah, halo, halo, halo, halo, mati, mati, mati, mati. Kita relax, dia tengok dia. Usung dalam keranda jenazah, bagi dia kubur relax. Dia takut, oh, nak? Oh, takut. Sekejap lagi mari malaikat muka nakir, malaikat rumah. Nak? Soal, macam-macam soalan. Nak? Kita atas dunia relax. Balik pada kubur, masuk kereta, buka ekor, relax. Ben buka lagu duk duk duk duk. Kawan ni the boy duk duk duk nak mari. Nah, pasal tu orang nak tanya dia. Ha ni. Jadi kita belum lagi tapak tahap tu, kita masih lagi bernyawa, gunakanlah nyawa kita untuk kebaikan. 5 ba'dal maut, perkara yang baik selepas daripada kita mati. Waktu kita boleh mari malam ni Masjid Ar-Ridwan. Nah, kita kena syukur banyak-banyak pada Allah. Apa kata malam ni Tuhan tak benar kita mari? Macam saudara-saudara kita tu di keliling. Walaupun ada orang ngajar, ada orang tu habis surah, habis masjid buat kuliah, dia tetap dah hadir juga. Tu tengok tadi bising macam orang bodoh. Benda dah jadi. Ha. Sama lah. Tak sama. Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang ada ilmu dengan golongan yang tidak ada ilmu? Faham? Orang masjid ni susah, panggil ustaz tu, panggil ustaz ni, panggil tuan guru tu, panggil tuan guru ni, nak suruh hadir program. Bukan hadir program nak tok imam nak ngaji dak, semua qariah boleh mari dengar. Yang bodoh jadi cerdik, yang gelap jadi cerah, yang jahil jadi ahli. Tak layak dia. Dia duduk dalam rumah dia, di perumahan. Seolah-olah dia itu pangang, majusi, Yahudi, Buddha. Nampak? Tak ada hal bagi dia. Yang dia fikir, esok projek dia ke mana? Oh, esok Putrajaya. Esok kena pergi Selayang. Esok jumpa orang ni. Esok tengok site. Itu kerja dia. Supaya dapat seng. Dapat seng, bayar gaji, bayar kereta, minyak kereta, anak sekolah. Macam lembu. Ha. Allah mari dia kehidupan, dia tak bayar kehidupan. Anak kita kalau kita blur daripada kecil sampai besar, dia dah harga pada kita di tanah Allah. Marah kan? Kita blur dia, kita beranakkan dia. Tak, dah ada piti, beri piti. Sakit lagi klinik, lagi hospital, tak ada makan, beli makanan. Tiba-tiba kita kata, main kat ayah kejap, kena ambil air. Liwat tak layak, ambil diri ya. Marah kita. Nak, masa tu kalau dia awak itu ada pelayar, pelakong pelayar. Ada sepanah hidup, sepanah hidup atas pada dia. Pasal apa? Kurang hajar punya budak. Dan tu dikeliling masjid-masjid yang tidak herau dengan kuliah-kuliah agama, masyarakat kurang hajar kepada Allah. Allah beri dia senang, boleh rumah, boleh bini, boleh anak, boleh kereta, boleh kerja. Allah kata, mari sekejap orang ajar agama, ilmu aku supaya mu kenal aku. Tak mari, tak reti bahasa. Faham? Golongan biadak dia ni. Nak? Ha, biadak-biadak pun naik riba. Kurang ajar, kurang ajar pun wajar naik. Dia tak sedar ke diri dia. Sampai masa dia sibuk nak pergi Mekah. Sibuk nak pergi Mekah. Orang ajar akidah, dia tak layan. Orang ajar tauhid, dia tak mau dengar. Sibuk nak pergi Mekah. Padang kapal terbang tu penuh dengan dia. Nampak? Ni betul akidah. Kalau akidah mu sosial, mu rasa dengan singkir mu boleh mencerahkan masa depan mu. Tak payah pergi Mekah. Tuhan tak terima. Kerana mu telah syirik daripada Allah. Mu rasa anak mu keluar universiti belakang degree, belakang mu akan senang dah masa depan mu. Ibu bapa tak akan susah dah. Mu telah kufur kepada Allah. Tak payah daftar tabung haji. Faham? Kalau mu pergi pun balik tak dapat. Haji mabruk. Haji mabruk dia panggil. Faham? Dah akidah doktor. Mu percaya kalau mu pergi klinik yang mahal, apa yang mahal doktor pakai garansi baik. Mu telah kukul. Sama pegangan dengan Yahudi Nasara. Dah pergi buat benda Mekah. Haji benda pun dapat. Ha. Baktulah. Belajar penting. Wa kullu man bi'ami ya'malu a'maluhu maddudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka yang beramal, mengerjakan amalan tanpa belajar ilmu agama, maka amalannya ditolak, tidak akan diterima. Ha. Bagi awal. Nah. Ha, dengar saja. Yang hegang dia kalau bak kerja, oh, ipoh gi. Kerja ada kerja, ipoh. Faham? Ha. Orang ajak pergi masjid dekat ke hari. InsyaAllah lah, esok lah, ada masjid hari duang. Kita ada seorang tu guru mari ngajar tafsir. Nah, tak boleh. Saya naik Ipoh esok, ada meeting. Malam lusa, kuliah hadis. Lusa tak boleh, pergi Ipoh kisah. Cuba banyak kerja tu. Tulak sini panggil-panggil. Ni malam ni, esok. Lusa, lepas tu tulak kalau kena bagi. Tak nak tulak. Tulak lah. Ha. Tulak boleh bagi. Tulak ada tapaku fitting. Ada Tok Syih bagi. Tulak nanti saya tengok. Tengok handphone. Tak boleh. Bini saya tuition. Faham? Sedar-sedar datang malakul maut. Mampu kerah terik nyawa. Panggil orang mandi mayat. Letak di dapur. Tunggu orang mandi mayat. Buang underwear. Buang baju. Buang baju kuk. Buang nektar. Buang cicing. Habisnya buang. Balik awal. Berat menanam. Nah. Benda aja lagi. Mati kamu di kubur. Oh sedap macam talking. Sekarang macam talking. Belum tentu. Mung tak ada bekalan apa, mung nak jawab tadi jalan kubur. Faham? Tak ada orang nak temanmu, mana akidah, mana tauhid, mana makrifat. Nak temanmu di dalam alam barzah, kesorangan. Nah, harta tinggal dah. Nah, dah siapa nak teman? Mana akidahmu? Mana akidah kau ahli sunnah wal jamaah? Nak selamat kamu daripada azab kubur. Ada lah. Tahu tukang baca tu, okay, sedar. Ya fulan ibnu fulan ila ja'akal malakani al-muakalabik wa bi'amsalik mi ummati Muhammad sallam fala yuriyak wala yuribak fa'lam anahuma khalku min khalkihi ta'ala kama anta khalku min khalkihi ta'ala. Si pulang anak, si pulang, sekejap lagi dua orang malaikat datang kepadamu, jangan takut. Jangan bimbang. Mayat kata, mu boleh tu imam, mu duduk atas nyung, aku duduk bawah. Tu imam lepas baca talqin balik, rumah, buka estro, tengok Raja Lawak, tak ada hal. Mu duduk dalam tu tak boleh balik tau. Jangan bimbang kepala otak pun, aku duduk dalam ni. Nah, ini masalah tau. Sudah baca talqin, tu imam pun dah lagi, duduk situ. Tu orang kata, tu imam tak balik ni. Kem dekat, tak ada ya. Bukan hal ni, ini mak lain. Ini masalah. Dah kita baca doa, baca apa untuk mayat di kubur. Sudah balik ya. Faham? Ada orang nak beri rezeki, nak ajar RM10 ke RM50 ke, nak beri kopi ke apa. Kalau dia nak bagi, adalah. Dia gantar lah rumah kita. Tak ada, sudah. Ha? Faham tak? Nah? Kita Islam. Nah. Ha. Ni kalau nak bagi, duduk tengok kat kubur. Tunggu kubur. Dia kata kain pelekat, belum lah. Ha. Cak orang dua. Dijahit pula, kena 3 riyal. Sudah baca doa, balik. Ha. Sudah semayang hajat, balik. Orang nak hadiah apa-apa, dia hadiah. Tak hadiah ke timah, masuk dalam kereta. Ha. Lagi yang kerja bagi. Ha. Alhamdulillah, ada rezeki. Nah, ni sudah semayang hajat, tak balik. Tengok. Nak sapu, nak duit. Ha, sudah kita. Jadi kita duduk dalam satu keadaan yang cukup bermakna sekarang ini kita masih hidup. Nampak? Sebelum kita menjadi mayat dan jadi mayat, ketua polis negara pun tidak ada lagi kekuatan sebab telah menjadi mayat. Dan jadi mayat, raja tidak guna sekatai. Dan jadi mayat, guru silat tidak boleh lawan lagi. Nah, ha. Boleh belajar lah? Tak boleh belajar lah. Masa kita hidup ni lah, nak belajar tauhid boleh, akidah boleh, i'tiqad boleh, iman boleh, sifat 20 boleh, tauhid salah boleh, hadis boleh, fiqh boleh, semuanya boleh. Kerja, kerja. Balik, cari agama.

Jabar kawadir saya nak duduk lagi 3 tahun beliau. Sebab sini best lah makan free, daya kerja pun semua. Pagi-pagi main pipong, petang tekot takrok, malam ada kuliah. Betul tak? Boleh masuk? Dah boleh juga. Dah nak masuk banyak penjara. Mesti yang pertama melakukan jenayah. Laku jenayah boleh masuk je? Tak boleh. Bunuh orang? Tak boleh masuk. Kena dibawa ke mahkamah. Masuk mahkamah, kena dijatuhkan hukuman sabit dengan kesalahan. Faham? Nah, baru boleh masuk penjara. Nampak? Maknanya ada syarat-syaratnya. Maka nak masuk neraka, straight gitu tak boleh. Kena lawan perintah Allah. Jangan tutup aurat, boleh masuk neraka. Jangan sembahyang, boleh masuk neraka. Bahar rasuah, masuk neraka. Tulis kat dada, kami tidak rasuah. Aduh, ke bawah kami boleh-boleh ada sangat. Nak. Kenapa berlaku rasuah? Dia orang atas rasuah, bawah rasuah. Ha? Pengarah rasuah, ofis bawah rasuah. Ha? Tahu tak? Nah, ayah tak semayang, anak tak semayang. Ayah dua pendek, anak dua dalam. Dia sama gitu. Tahu tak? Hari berikut. Kita kata pemerintah ni jahat. Memanglah. Pasal mu jahat, rakyat jahat. Syirarul muluk. Li syirarul rakyat. Jahat kerajaan. Kerana rakyat jahat. Allah tidak zalim. Faham? Kita lupa kepada akhirat. Maka Allah beri pemerintah yang juga lupa kepada akhirat. Faham? Tersesa lah hidup itu. Pak naik-naik minyak. Pak naik-naik minyak. Tak turun tu. Nah. Allah mengetahui. Maka kalau kita nak juga masuk neraka, apa yang agama larang, tolong buat. Tapi ingat, nah, neraka-neraka ni negeri azab. Nah, dah kalau kita masuk dah kat polis kepiknya pelayar jari kita, kita kekal bodoh. Bergelepoh dah, aduh, aduh, panggil mu ayuh. Nah, dah salah awal api neraka. Nah, api dunia ni 70 kali ganda lebih sejuk daripada api neraka. Sebut dalam hadis sahih. Api neraka 70 kali ganda lebih panas. Sebut dalam satu riwayat, jikalau angin neraka yang sedang kepanasan menjerit-jerit diturunkan dari neraka dan diletakkan dalam api dunia, nescaya ahli neraka akan tidur dengan lenanya. Kerana api neraka sejuk bagi ahli neraka. Dia rasa waknum baru panas. Kita api dunia panas tu. Nak naik motor gaduh-gaduh dengan parking, siap awak turun kaki kena diesok. Kulit lekat diesok. Lama mana kena? Sejam setengah ada. Tak jauh. 15 minit? Tak jauh. Motor terbalik, kaki kena diesok. Kek gitu. Kena tu akak berlalu, automatik akak sebab panas. Automatik akak lekat stiker dah situ. Salah. Stiker kulit original. Lekat dia tu Honda Car. Tu baru ada Honda Car. Salah 70 cc. Bukan lagi apa benda ni 1500 cc. Nah. Ha. Bukan arwah punya tu. Baru Honda Car. Nah. Dah panas mana kena di keting kita tercabut kulit. Bapa Ezra ada api. Keluar api kau Ezra Honda Car. Dah. Bukan Ezra Impreza ready keluar api. Faham tak? Api duduk dalam piston, duduk dekat blok. Tapi dia punya bahan, Ezra pun jadi panas. Kena kaki kita 0.5 saat setengah je. Nampak tak? Setengah saat je lekat. Goodbye. Kulit suku, kaki suku. Lekat baru. Bang, ha. Dah kalau api neraka, ayah. Ada tak bila kita kena Ezra, peng, kita tak akak. Oh, panah. Oh, relax tu, relax. Oh, kena Ezra, relax, relax, relax, relax. Kejap, kejap, kejap, kejap, kejap. Okey, akak. Ada gitu? Kalau kita nampak tulang lagi gitu. Tahu tak? Kena kita tak sengaja tercabut kulit, gelembung. Pedang minyak lendang, sapu minyak lendang, dang air lokang, sapu air lokang, dang obat gigi, sapu obat gigi. Nah, bergelembung, maka neraka Allah tak terjabar. Ada orang bodoh, dia kata, biar masuk neraka pun tak lama, kita akan Islam kan. Akhir-akhir tumpit kita keluar juga. Kalau kita masuk pun ada dalam 5,000 tahun. Aduh. Mu gila ke apa? 5,000 tahun, mu 5 saat sudah. 5 saat sudah. Faham? Ambil macam rokok tu, balik ke gicih atas hidung 5 saat. Faham tak? Memang hidung pun jadi ni. Sepampok. Nah. Dasarlah kita lemak, segala-galanya lemak. Kita taubat kepada Allah daripada segala dosa, tunduk mengaku salah, tak ada masalah. Muzina 50 ribu orang wanita pun Allah ampun sekelip mata. Mu pernah minum arak, segala jenis arak, beer, tiger beer, anger beer, whisky, brandy, bacardi, nak toddy, mu minum belaka dah, nak champagne, beer, LP, nak buat botol cengeng, botol kembung, botol pak selagi, banyak dah minum dekat 3 tarian dah. Taubat pada Allah, Allah ampun dosa kita. Kerana Allah Ghafur Rahim, sangat mengampun lagi banyak kasih sayang pada hamba. Dan firmannya, wa ma ya'zubu an rabbik wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu, kita sambung balik malam esok di masjid apa benda ni, Pucung Perdana, Masjid As-Salam Pucung Perdana. Baik, kita pergi kepada soalan. Baik, sebelum kita jawab soalan, ada satu pengumuman, iaitu berhubung dengan pasal satu pembinaan tandas kita ni, Masjid Ar-Ridwan, telah pun digunakan daripada derma tuan-tuan sekalian dulu. Jadi ingin pula melancarkan kutipan derma untuk pasal 2. Pasal 2 nak buat apa? Iaitu akan digunakan bangunan binaan baru untuk pejalan kaki dari tempat letak kereta ke Dewan Solat, dan nak cat baik pulih masjid yang sudah uzur dan luntur, dan membiayai program-program agama Masjid Ar-Ridwan. Jadi hak lepas-lepas tu diucapkan ribuan dan jutaan terima kasih. Nah, atas derma tuan-tuan, pasal satu siap belaka dah. Jadi kalau kita hok joli-joli juga, derma-derma juga, tang jamin-jamin juga, beli tadi kita habis, tang dah derma kena derma juga. Faham tak? Tang kita bayar main ice skating juga, tapi kita ada derma juga untuk masjid. Baru orang ni cerdik. Faham tak? Allah tak larang kita nak main, nak hibur, nak sokang. Biar ada infak fi sabilillah. Faham tak? Jadi petugas-petugas sila menjalankan tugas, iaitu mengutip derma sambil-sambil kita mendengar soal jawab. Kita telah lalui 1 jam, iaitu baca kitab. InsyaAllah kita akan baca 1 jam pula lagi untuk menjawab soalan-soalan. Slow-slow, jangan laju-laju. Jangan laju, slow-slow. Bagi 2 kali pun tak apa, derma. Derma ni bukan untuk Tok Imam. Dia nak beli kasut baru, krok kan? Untuk masjid ni. Bila untuk masjid, kita mati, dia mengalir. Automatik. Tak payah tekan tuan. Dia kata, tak payah tengok lah beg duit tu, ambil lesen dengan IC simpan, orang lain bagi. Eh, sungguh bila kita mati masuk kubur, kita menyesal aku bagi RM1 mana tu. Sebab bila telah lihat akan kebesaran orang yang menderma dalam kubur, dia akan menyesal. Nah, orang yang bagi 1 juta dia menyesal. Kalau aku tahu aku bagi 50 juta. Tengok, kita RM1, nampak tak padang janggut panjang, RM1 je. Kutip. Baik, sambil-sambil itu kita menjawab soalan yang dikemukakan. Kita ada 1 jam lagi ya. Saya juga nak merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak masjid-masjid sekitar Kuala Lumpur yang telah sudi memberi pertolongan dengan mengiklankan, mewar-warkan kuliah kita ni dak di masjid-masjid mereka. Jadi dengan sambutan yang sentiasa ramai gini, kita bercadang untuk buat kuliah sebulan sekali pula. Kalau setujulah. Siapa yang tak setuju? Angkat tangan.

nak. Ha, ni masalah. Dia nak main orang tua, orang tua. Apa orang tua? Berlambak ibu bapa. Dia azab di dalam neraka. Dia akhirat nanti. Kerana salah kepada anak-anak. Betul tak? Tak ada kira siapa-siapa. Dia azab anak lemak ni dalam dunia. Mati, level sama belaka. Metering dia. Ha, tak ada pelah, tak ada lag. Nah. Ha. Jadi tegur, tetap kena tegur. Tegur dengan adab dengan ibu bapa. Nah, kita tegur baik lemah lembut, berasa hati juga, itu salah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak saling mandi junub suami isteri? Ha ni dia nak tanya ni kena kena dulu. Suami mandikan isteri, isteri mandikan suami. Bagaimana cara nak niat? Biarlah. Ha. Boleh tak? Ha, orang dulu bilang ni. Dia kata boleh tak mandi dengan isteri kita, jiruh isteri kita, isteri kita jiruh suami. Nampak? Ha. Hukumnya haram dan berdosa besar bila mandi kita jiruskan isteri orang. Ha, kita hukum dia, biar faham dulu baik. Berapa haram isteri orang, mana boleh mandi dengan kita? Nah. Ha. Jadi kalau isteri kita faham baik, manusia kita ni, manusia ni kita ni, sama ada kita suami ataupun kita ni isteri, kita orang perempuan lah. Baik, kalau kita suami, tiga orang boleh tengok aurat kita. Ingat eh? Dulu kini selamanya. Tak usah tanya dah lain kali. Kita suami, tiga orang je dalam dunia boleh tengok. Bukan tiga orang, tiga jenis. Boleh tengok aurat kita. Daripada kepala sampai ujung kaki. Faham? Everything boleh tengok belaka. Ha. Kalau kita orang perempuan, nampak? Maka tiga golongan boleh lihat kita juga. Nah. Yang pertama siapa? Kalau kita penghulu, maka hamba perempuan kita, kalau kita boleh setubuh dia. Faham tak? Tak ada dah tu zaman dulu. Sekarang isteri kita dan anak kita yang belum mengerti tentang aurat. Anak kita hok cek ni. Kita masuk dalam bilik air, kita mandi telanjang. Faham tak? Tutup lah bilik air. Anak kita pun tumpang mandi. Besar benda budak, 2 tahun setengah. Kita letak dalam besen, dia pun main cetong. Cung main. Kita sebelah dia, mandi pahit ujang. Nah, telanjang bogel. Dia tengok. Itulah. Apa? Sebab dia dah reti. Faham tak? Lam yazharu ala aurati nisa, Allah kata, budak ni yang tak reti. Faham? Aurat-aurat yang tak reti. Haa, dia boleh. Jangan orang cakap tampak, dah boleh. Apa? Haa, telanjang dikatuk dengan cetong. Eh? Haa. Isteri kita tak ada. Jadi bila isteri kita dengan kita tidak ada aurah, kita boleh lihat isteri kita semua telanjang bogel, dia boleh tengok kita telanjang bogel, maka tak ada masalah mandi. Neh, tak ada masalah. Tak wajib bertutup. Neh. Ha, dan pernah Nabi mandi dengan isteri Rasulullah SAW. Neh. Ha, setengah ulama dalam mazhab Hanafi kata sunnah mandi berduet dengan isterinya pula. Ha. Mandi ni praktik selalu. Nah, ha, bang, bang mandi bang. Ha. Dan dengar ustaz kata ni. Ha. Boleh, tak ada masalah. Nah. Bahkan dia mengeratkan kasih sayang. Nah. Makin suka lagi. Nah, sebab kadang-kadang kita ni masa baru-baru kahwin je mesra. Nah, ha, mesra lah baru kahwin. Pengantin baru. Raja sehari. Nampak ada kerek 3 hari jadi raja. Bila dah lama dah, tidur pun suku-suku. Dah jadi tok dah. Tok ki tidur atas, tok tidur luar. Nampak? Ha, tak sah gitu. Biar ada kemesraan. Biar ada kemesraannya, mandi bersama. Nah, ha. Soalan seterusnya. Ada orang dakwah mengatakan titian sirap yang merintangi atas pintu surga itu hanyalah simbolik semata-mata. Bukan ada pun. Tidak ada nas pun. Adakah benar dakwaan itu? Jawabnya tidak benar. Disebut dalam kitab sahih. Disebut dalam kitab sahih. Sahih Muslim. Ada sebut dalam sahih Bukhari. Ada sebut dalam sahih Ibn Majah.

Ha, ini juga berlaku kemuskilan. Ada orang kata siapa yang hadap syar tak boleh gunting misal, tak boleh gunting janggut. Nah, dengar molek. Kalau yang tak boleh ya, ketika kita ihram. Orang yang ihram niat nak mengerjakan haji atau umrah baru tidak boleh potong rambut, potong misal. Faham? Haram. Satu lagi makruh bila orang yang nak masuk korban, bila sampai 1 Zulhijjah makruh potong rambut, potong misal. Faham tak? Neh potong kuku. Neh tapi tak berdosa. Ada pun orang yang hadap sah saja. Kereta WEW 9295 tolong alihkan. Neh, pengumuman. WEW 9295 tolong alih dengan segera. Baik. Mana ni hadap sah? Ha, ada sah dia. Orang yang berhadap sah, mana soalan dah ingat. Kacau aku kereta ni. Boleh potong rambut, boleh potong kuku. Pandangan yang mengatakan tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku perempuan yang hadap sah, laki-laki yang hadap sah adalah kaum dhaif dalam mazhab Syafi'i. Kaum yang muktamad, yang paling kuat, yang dipertuahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak makruh. Nampak? Tuan-tuan kata potong rambut, potong kepala boleh. Kalau hadap syur. Tak ada masalah. Kalau nak mandi, mandi kepala suku. Dah? Lepas tu kata kaki bila berhadap syur, bakit di hari kiamat kaki mari pula kuku-kuku suku. Tak betul. Itu masalah mayat. Bila mayat itu mati, jangan potong kuku dia. Kalau terpotong, kuku wajib diletak dalam kain kafan. Itu betul. Soalan seterusnya. Apakah hukum tanam rambut? Dulu saya kacau. Sekarang tidak lagi. Semakin botak. Sungguh merisaukan saya sebab saya masih bujang lagi meminta penerangan. Dia kata dulu dia kacau, sekarang tidak lagi, hampir botak. Memanglah dulu memanglah orang lawa, sekarang begitu lah macam budak-budak. Nah. Tengok bini kita lah. Nampak bini kita. Tengok gambar masih nikah itu dah. Dengan gambar malam ni. Bini kita. Macam cok hodok muka dia. Lain dia berubah. Al-alamu mutabajir. Alam ini berubah-ubah semua. Daripada comel jadi udah-udah jadi comel. Dulu dia kata dia muda. Memang handsome, memang kacau. Orang muda. Nah, dah tua memang dah handsome. Nak cari duana. Nah, orang yang handsome semua. Macam kita ni. Maka dia nak tanam rambut dia boleh tak? Jawabnya, kata setengah ulama haram tanam rambut lekat di dalam kepala. Nampak? Setengah ulama kata boleh. Kilah ni rahmat. Dengan syarat, rambut itu tak boleh rambut anak Adam. Kena dengan rambut yang suci. Faham? Tak boleh rambut yang najis. Bulu binatang yang tidak disembelih. Haram. Ini sebut dalam kitab syarah muslim. Mesti dengan benda yang suci. Atas kau yang mengatakan tanam rambut. Dan bila mati, tak wajib dicabut. Sama hukum dengan tanam gigi. Tapi kalau tujuan untuk melawar, tidak dibolehkan. Soalan seterusnya. Saya jumpa duit yang terkoyak di padang. Bolehkah saya menggunakan duit tersebut? Dengar molek-molek. Bak, lo ketok. Masalah barang orang jatuh, kita jumpa. Bila kita jumpa, kita nak ambil. Baik. Hukum ambil barang orang jatuh. Jumpa handset, jumpa cicin, jumpa duit. Hukumnya ada dua. Yang pertama harus, yang kedua haram. Bilakah harus ambil barang orang jatuh? Apabila ada dalam hati niat nak memulangkan semula. Maka ambil harus. Faham? Bila haram, bila ada dalam hati niat nak ambil jadi hak kita. Bila ada niat itu ambil haram. Dia ambil itu dosa dah. Faham lagi? Sebab barang orang kena pulang balik. Melainkan barang yang mudah rosak boleh kita makan pada hari itu juga.

Baik. Orang tua-tua dulu kata, kalau kita balik daripada kubur, kita kena mandi. Kalau tak mandi, jin ikut kita. Betul ke tidak? Tidak ada sebarang hadis atau nas yang menyebut seperti itu. Yang adanya, siapa yang memikul jenazah. Faham? Siapa pikul jenazah, sama ada pikul dekat atau jauh, balik rumah, sunat man, sunat wuduk. Sunat ambil wuduk. Siapa yang memandikan mayat, balik rumah, sunat mandi mayat. Mandi mayat, mandi diri di sini. Sunat mandi dia. Ini aku bengong. Nampak ni, siapa yang pikul, sunat wuduk. Siapa yang mandikan, sunat mandi. Pergi ke kubur balik, tak sunat mandi. Tapi kalau basuh kaki tu betul lah. Pasal dulu orang nak gini basuh kaki. Dia ni jok dah pakai kasut comel, kaki jok kotor. Tak ada masalah. Dah tu jing-jing ikut, bukan dengan sebab mandi. Dengan bacaan-bacaan. Nah, jing ni dengan bacaan. Dengan bacaan Quran kita boleh tengok jing. Dengan bacaan Quran, jing boleh lari. Dengan bacaan Quran juga. Nampak? Boleh kita hindarkan daripada jin. Begitu juga dengan doa-doa. Bukan basuh kaki, basuh muka. Nah, baca doa berlindung daripada jin. Sekurang-kurangnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nampak? Aku minta berlindung denganmu, ya Allah. Tuhan yang sangat berkuasa daripada syaitan-syaitan. Nah, hantu-hantu bersih. Dia kata betul ke tak? Kami suami ajak isteri ke bilik tidur atau panggil isteri, isteri tu enggan, maka kena laknat sampai ke subuh. Jawabnya benar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu." Nampak? "Ila firasihi wa fi riwayatin." Bila seorang suami memanggil isterinya, nampak? Maka ke dalam bilik tidurnya pada satu riwayat. Nampak? Fata'i, hendaklah perempuan itu datang kepada suami. Bila isteri, bila suami panggil, isteri itu kena datang. Nampak? Bila tak datang, jadi derhaka kepada suami. Ada hadis yang sebut belakangnya, la'anat hal malaikatu hatta tasbiha. Malaikat laknat sampailah dia waktu subuh. Maknanya dia panggil sampai ke subuh malaikat laknat. Celaka, celaka, celaka, celaka kerana tidak datang kepada suami. Nampak? Neh? Haji keluar rumah pada tanpa izin, hatta tarji'ah. Sampai dia balik semula, baru hilang laknat. Hak ni Nabi panggil. Nampak? Wafi riwayatin walau kanan ada tanur, wajib dia kena datang. Faltak tihi, maka wajib perempuan itu datang. Faltak tihi ni PM amat. Masuk pada PM beromek, balik rajuk domek kepada mu'anak isteri dia tu. Dimatikan akan belakang menunjukkan PM amat. Al-aslu fil amri yufidul wujubah. Asal PM amat menunjukkan mana wajib. Faltak tihi, maka wajib isteri ini datang kepada suami. Walau kanat ada tanur, walaupun sedang berada dengan urusan dapur. Maknanya di mana saja isteri berada, suami panggil, wajib kena hadir. Ini ciri-ciri isteri solehah. Nah, isteri kita panggil mari ya? Tak lagi. Apa? Maknya weh, tak lagi. Dengar dah, nak apa? Apa? Dia jangan bagi nama dua kali sebut. Sekali panggil saja, comel. Ha, bini kita nama Leha. Leha! Nampak? Sekali panggil, dia mari dah. Nah, ini kadang-kadang panggil duduk, laki duduk dalam bilik. Nah, ha, ada hajat lah. Bini duduk luar, tengok cerita keling. Tak eh, laki ni kucar ni telur ayah kapur. Dengan kulit-kulit lah. Nah, asuh akor-akor tu lagi, kayu kokar. Haa tak? Haa, boh dengan obat jamuk tak suruh paru apa semua. Nah, dengan sumbu badak, dengan mata cicing dengan tu habis lah. Gitang, mani, kopi, ali, tokak, ali, keting, ali, buh lagi. Nah, sedap lah ni. Malam ni best punya. Nah, esok dah kerja lah. Mek, mek. Adik, adik, mari lah, mari lah masuk dalam bilik. Tak masuk. Nampak? Mo, ayah panggil. Ayah apa ayah mo? Panggil lah mo aku. Nampak? Lala laki, Telang supi tak ada ahli. Dah? Kempunang ni mesti. Nah, masa tidur, dah rapat masa tidur, masa tidur. Tak ada. Dah lepas hajat. Nah, ha, ni masalah. Dah kena mati kawan tu, masuk neraka gini. Faham? Tu guru kita katuk gini. Dah lagi lama. Katuk gini. Kita pergi rumah tu 3-4 kali. Nampak? Kita pergi cakap dengan Tuk Guru Zero. Dia nak suruh bini dia buat air. Berlari tu. Kudu-kudu-kudu-kudu-kudu berlari. Bunyi rumah bapa. Faham? Ya. Ha, buat air tu. Oh, siap ada air. Kita bini kita lagi tak? Air tu. Faham? Me. Ni. Ani. Leha. Jom. Dah seruk. Ha, dah habis nama lah. Apalah abang ni panggil-panggil. Tak ada kerja ke panggil orang semua? Lah buat air lah, air buat sendiri lah ni nak tengok ni, raja lawak. Haa, ni masalah bini kita. Haa, gitulah derhaka. Neh, lepas tu isteri kena masuk dulu dalam bilik sebelum suami. Tanya, bang, malam ni masuk bilik ke apa? Masuk pukul 12. Haa, ha, nak tengok berita dulu ni. Bukit Kepong ada dalam berita. Faham tak? Haa. Jadi pukul 12 nak masuk, isteri masuk dulu. Pukul 11.30 masuk, apa tempat tidur, betul lendek apa semua. Tak, kerana raja besar akan masuk pukul 12 malam. Ha, betul tak? Dia raja, kita pun masuki. Bilik tidur mesti macam hotel masa check-in. Betul tak? Kita kata ni, tak apa satu tak boleh masuk ke bilik. Sabar tuan, 5 minit kita tengok kemas bilik. Kenapa? Kerana gas nak masuk, dia tak mau tengok satu pun benda yang kurang di dalam bilik hotel. Betul tak? Dan kita bayar kan 280. Dia punya ujung cadar sama. Sukat dengan kayu ke ujung. Batar dia letak tepi sini, tengah batar golek, imbang air batar golek. Mahal tak? Nak suruh sama. Itu hotel. Nampak? Isteri kita kalau buat bilik kita macam hotel, suka tak? Suka tak? Suka. Kemah sentiasa. Dia duduk dalam bilik. Ni kita masuk 2 jam, dia tak masuk lagi. Kita tidur dulu. Meleleh. Ayuh. Haa tak? Haa nyanyi kita. Soalan kita. Kita ada 7 minit ni. Apapun kita tuduh anak itu anak haram. Takkan kita hanya berpandukan cerita disebabkan melalui mulut saja. Batu, tukang fitnah dan tukang percaya dan bawa kita fitnah, dosa besar berlaku. Tukang fitnah dia tahu dah. Kita bila dengar cerita-cerita yang heavy lagu ni, jangan terus hukum. Kemungkinan kawan kita tipu. Kemungkinan kawan kita niat jahat. Kemungkinan kawan kita tersilap. Faham tak? Husnuzan ni kawan kita tersilap dengar. Jadi kita ambil, jangan percaya. Nah, kerana belum dibicarakan. Bukan kita nampak. Ya? Ha, kerana kita tersalah sangka baik kepada orang Islam, tak mengapa. Dia tak boleh tersalah sangka jahat. Inna ba'da dhanni ismun. Sebahagian dari kamu sangka sesama kamu, dosa yang sangat besar. Ya? Seorang itu kata dalam panik balik dari poin yang dia berani menegakkan kebenaran Islam. Bila ahli keluarga sendiri melakukan kesalahan, contohnya zina, dia hanya mendiamkan diri. Bila ditanya, dia beri jawapan baik buruk adalah keluarga kita. Minta penjelasan. Dia kata, saya berani tegak Islam. Walaupun anak-anak kita berzina, saya akan tegakkan Islam. Jawabannya, Alhamdulillah. Itu ciri-ciri Rasulullah. Nabi tegakkan hudud. Wajib tegak hudud. Wajib tegakkan hukum orang yang melakukan jenayah dalam Islam ini. Sehingga Nabi bersumpah. Laukana Fatimatu bintu Muhammadin sadaqat laqata'tu yadaha. Jikalau puteriku Fatimah melakukan jenayah mencuri, demi Allah aku akan hukum potong tangan. Maksudnya kalau anak aku pun mencuri, hudud mesti dijalankan. Nah, cakap ini Alhamdulillah. Dan Nabi buat sungguh tak? Buat sungguh. Kerana nampak anak beranak dia. Tapi Fatimah tak mencuri. Kita kadang-kadang cakap je sedap. Tapi bila ke anak beranak kita, lain kesan. Oh, kawalan kampung. Berapa? Ramah sangat curi ni. Nah, curi ring kereta, curi tu, curi ni. Haa, jaga. Haa, berjaga malam-malam. Dia panggil dia, rukum tetangga. Nampak orang ni daripada duduk ni, ha, ni orang duduk cerah, mari curi sini. Oh, kejar ramah-ramah katok kan, katok wagi bandar boleh. Malam esok jaga pula. Nak nampak orang nak curi, nak panjat rumah pakai papel. Nak ha, hidung papel, mulut papel. Kita kepuk-kepuk tengok anak saudara kita. Orang lain tak nampak, kita kata. Kata tak? Eh? Kata? Cik jawab, ikhlas. Kita kejar-kejar nak curi pakai papel. Eh, anak saudara aku. Orang lain tak tahu. Eh, balik. Ha. Ke kita kata kau ni dengan ni anak dari rumah kata lagi kata tak dah lah kerani ni bagi dah ni masalah tu. Sebab tu lah dalam Islam mahkamah hakim royal magistrate kalau penjenayah anak beranak dia dibuang ke talib macam tu. Ha. Takut ada petalian rasa kasihan pula. Ha. Ha. Jadi kita jangan apa benda ni asabiah dalam bahnya. Neh. Belajar jangan asabiah. Nabi, walau anak beranak dia sekalipun, siapa masa perang, dia perang. Siapa masa dia pedang, dia berpedang. Soalan yang terakhir pada malam ini, yang lain tak sempat dalam 60 ini, insyaAllah, pada malam esok. Abang saya layak untuk terima zakat. Bagaimana cara niatnya? Niat terima zakat tu guna. Abang dia layak terima zakat. Macam mana cara niat? Niat zakat ke niat terima zakat? Terima zakat tak payah niat. Orang yang keluar zakat niat. Siapa nak keluar zakat, dia mesti harta itu telah pun ada pada dia. Boleh. Contohnya duit ada dah dengan dia, maka boleh dia berniat. Dan bila nak hantar, bulan depan baru hantar, sah dah berniat. Ha? Kambing pun ada depan mata dah, sah berniat. Ne? Tapi kalau duit dia RM50 campur dengan RM500 dalam poket, tak sah niat. Bang, kena buat keluar dulu RM5 asing letak pakai atas, baru sah berniat. Lagu mana niat? Inilah zakat hasil yang wajib atas tu. Hukum adik ipar laki-laki salam dengan kakak ipar. Jawabnya tidak batal wuduk jikalau tidak ada wuduk. Ne? Dan kalau ada wuduk, batal wuduk. Hukum sengaja haram. Darurah tak ada masalah. Kerana ipar bukan mahram. Dia ajnabiyah. Neh, ha, dia boleh kahwin. Kita boleh kahwin tak dengan kakak ipar kita? Boleh tak? Boleh kalau kita bercerai dengan bini kita. Atau bini kita mati. Nah, boleh kahwin kakak ipar. Mak saudara bini kita adalah ajnabiyah bagi kita. Kita bercerai dengan bini kita, ambil edah, kahwin dengan mak saudara bini kita pula. Tak ada masalah. Sah ke tak mandi hadah jika mandi dulu boleh ambil wudu dan baru niat ketika meratakan air di bahagian kepala sebanyak 3 kali. Kemudian ambil di bahagian kanan dan kemudian pula kiri 3 kali. Dia kata dia nak mandi dulu. Mandi dulu kemudian ambil wudu baru niat ketika meratakan air di bahagian kepala sebanyak 3 kali. Baik. Mandi gini. Yang sebetulnya mandi cara Rasulullah terbaik mula-mula ambil wudu. Faham? Lepas ambil wuduk, baru mandi hadas. Ni sunnah. Cara kita Melayu, mandi dulu. Lepas mandi, ambil wuduk. Itu sunnah Melayu. Sunnah Rasulullah, wuduk dulu, baru mandi. Dan nak buat, hak mana kita senang buat dah. Nak dapat fadilat lebih, sunnah. Hak paling mudah, ikut mazhab Syafi'i, mandi saja. Tak ada wuduk. Bila kita ratakan air senang tubuh, terangkat hadas yang kecil sekaligus. Tak payah lagi wuduk. Ni kalau nak cepat. Tapi kalau kita lambat, ada masa wuduk dengan mandi dibuat. Dia boleh kita buat dalam keadaan tidak ada mualaf mandi ni. Neh, mualaf tidak wajib dalam mandi. Contohnya kita mandi sebelah. Di rumah kita mandi sebelah padang. Nak belok kanan dulu. Orang pergi kata niat akad hadang. Lepas tu sebelah lagi, kita pergi KL mandi. Nampak kat masjid negara sah juga. Wuduk tak ada masalah kok. Masuk muka di rumah, niat ambil wuduk. Lepas tu turun sampai kat masjid, basuh tangan. Start motor, basuh pala kat zoo negara. Ha? Keluar pada zoo, basuh kaki rumah JKT. Tak ada masalah. Neh? Dia tidak wajib berturut-turut. Neh? Tak wajib berturut-turut. Masalah ni pelik sikit. Sebab dia kata mandi dulu akan ada. Lepas tu ambil wuduk pula. Lepas tu kediam baru berniat. Berniat wala tadi kata mandi dah. Neh. Jadi mula-mula tu mandi dulu dengan berniat. Lepas tu ambil wuduk kediam.